Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Masih dipancarkan dari lantai dasar Karnaval Mall Batam Center Batam Indonesia. Inilah Dohang 106 FM Muslim dari Sudut Sunnah. Ikhwani wa fatihuddin azinullahu iyakum. Para pendengar sahabat Hang dimanapun antum berada, alhamdulillah kembali pada kesempatan pagi hari ini, yaitu di edisi 5 Jumadil Awal 1432 Hijriah dan bertepatan pada tanggal 9 April 2011 Masehi. Ya, kita bertemu di program Muslim Channel di mana setiap hari Sabtu kita akan mendengarkan kajian ilmiah bersama Ustaz Abu Qudamah yang secara langsung dari Studio 2 Masjid Sabul Najah. Dan insyaallah beliau akan meneruskan dengan pembahasan dari kitab Syarah Usul Salasah. Namun sebelumnya kita akan coba menghubungkan diri atau menggabungkan diri dengan Studio 2. Kita coba hubungi Ustaz yang sudah siap insyaallah menyampaikan kajiannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah Ustaz. Nah Ustaz, untuk pagi hari ini mengambil tema apa Ustaz nih dari pembahasan Syarah Usul Salasah? Ya, kita masuk yaitu jenis-jenis ibadah. Nah, barakallahu fikum Ustaz. Ya, jazakumullah khairan kepada Ustaz yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan kajian ilmiah. Tapi mari kita simak bersama pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz Abu Qudamah. Kepada Ustaz, kami persilakan. Tabadal Ustaz. Nah, jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Qala musannif rahimallahu ta'ala, qala ibnu katsir rahimallahu ta'ala, al khaliq li hadhihi al asya' huwa al mustahiq lil ibadah wa anwa' ibadah allati amara Allah biha mithl al-islam wal iman wal ihsan wa minhu ad-du'a والخوف والرجاء والتوكل ورغبة ورهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع عبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا فَمَنْ شَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. وَدَلِيلُ قَوْلُ تَعَالَى وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. Ikhwani wal akhwat, kaum muslimin wal kaum muslimat, para pendengar di Hang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan taufiknya kepada kita bersama. Sehingga dengan rahmat dan nikmat itulah kita telah dapat menjalankan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keridhaan kepada kita bersama dan memberikan keberkahan terhadap ya kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga salat ini kita peruntukkan kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Dan juga kepada orang-orang yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Kaum muslimin wal kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang berhak untuk diibadahi. Bahwasanya selain Allah subhanahu wa ta'ala, baik itu makhluk, baik itu para wali, para nabi dan malaikat, atau orang-orang soleh, mereka tidak berhak untuk diibadahi. Jadi ibadah itu adalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ya, sebagaimana kita sudah mengambil dalil ya dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ya ayyuhalladzina ya ayyuhannasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai sekalian manusia, a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, ya sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua manusia ya supaya mereka semuanya beribadah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan mereka. Ya, dan juga telah menciptakan orang-orang yaitu sebelum mereka. Dan juga lanjutan ayat ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, kenapa kita disuruh ya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu, alladhi ja'ala lakumul arda firasha, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kepada kalian yaitu bumi sebagai firash, yaitu hamparan. Wassama'a bina'a, dan langit itu sebagai naungan. Wa anzal minas sama'i ma'a, dan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan juga setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dengan air tersebut berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Ya, berbagai macam buah-buahan. Ya, itu semua adalah sebagai rezeki bagi kalian. Maka pada akhir ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ya, maka janganlah sekali-kali kalian menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tanding-tandingan dalam beribadah. Wa antum ta'lamun, dan kalian mengetahui. Jadi ikhwanu fiddin azinallahu wa yakum, ya setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, ya menjadikan bumi ini sebagai tempat tinggal bagi kita, dan langit ini sebagai atapnya, ya sebagai bangunannya. Kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan dari langit. Dengan air tersebut Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan segala bentuk macam tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Ya, maka satu permintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, yaitu jangan kalian sekali-kali beribadah kepada ya selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah telah menciptakan kalian, maka beribadahlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan, menafsirkan ayat ini, yaitu ya ayuhan nasu a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwasanya Ibnu Katsir mengatakan, al-khaliqu li hadhihi al-asya' huwa al-mustahiqqu lil-ibadah. Bahwasanya pencipta segala sesuatu ini, ya dialah yang berhak untuk diibadahi. Jadi perkataan Ibnu Katsir di sini, yaitu pencipta segala sesuatu, ya dialah yang berhak untuk diibadahi. Ya, perkataan Ibnu Katsir ini berkaitan ya ini adalah merupakan tafsir daripada surat yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi ungkapan Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir ini agak berbeda dengan ungkapan Syekh rahimahullah taala. Namun makna yang sama, yaitu ayat-ayat yang telah disebutkan menunjukkan bahwasanya ya pencipta segala sesuatu dan mengadakan sesuatu yang belum ada ya dengan tanpa ada contoh sebelumnya ya jadi dialah yang berhak untuk diibadahi ya karena selain Allah Subhanahu wa taala ya dan yang maha tinggi ya Allah itu maha tinggi dan suci ya selain Allah itu adalah makhluk ya yang mana mereka tidak berhak untuk diibadahi. Jadi ikhwanu fi din azanallahu wa yakum ya setelah Syekh rahimallahu taala menjelaskan kepada kita semua bahwasanya ibadah itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala, baru Syekh rahimallahu taala menjelaskan kepada kita yaitu jenis-jenis ibadah apa saja yang Allah perintahkan kepada kita semua. Ya, ibadah-ibadah apa saja yang Allah perintahkan kepada kita semua. Ya. Maka Syekh rahimallahu taala mengatakan bahwasanya jenis-jenis ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala di antaranya itu al-Islam, al-iman, ihsan. Ya. Kemudian yaitu doa, doa. Al-khauf, rasa takut. Raja, yaitu pengharapan. Tawakkal. Ya, kemudian ar-raghbah, permohonan dengan sungguh-sungguh. Dan rahbah, yaitu perasaan cemas. Ya, khusu'. Ya, kemudian khasyah, yaitu takut. Inabah, yaitu taubat. Ya, isti'anah, memohon pertolongan. Isti'adah, meminta perlindungan. Ya, istighasah. Ya, kemudian an-nadhar, yaitu ad-dabuhu, yaitu menyembelihan. Kemudian nadar dan jenis ibadah lainnya yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala ya dan itu semua adalah diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenis-jenis ibadah yang kita sebutkan tadi ya itu hanya diperuntukkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh rahimahullah taala mengatakan ya فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Ya, barang siapa yang memalingkan jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk musyrik dan kafir. Jadi ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi itu hanya sebagian saja. Ya, yaitu banyak sekali ibadah-ibadah yang diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana yang telah kita sebutkan ya, sebagaimana yang kita nukil dari perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan ya bahwasanya ya maksud dengan ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbullah wa yarda min aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Bahwasanya ibadah itu adalah ya setiap nama yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkataan maupun perbuatan yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi ibadah itu adalah sesuatu yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak dicintai Allah Subhanahu wa taala dan tidak diridai Allah Subhanahu wa taala, maka itu bukanlah termasuk ibadah. Jadi saya mengambil ya dalil tentang masalah jenis-jenis ibadah di sini yaitu dia nukil dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jin yaitu wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masing-masing itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud ayat di sini bahwasanya ya kullu anwa' ibadah ya mimma zakara wa ghairuhu lillahi wahda la syarikalah. Bahwasanya setiap jenis ibadah yang telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala dan yang lainnya, bahwasanya itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah, tidak ada persekutuan atau tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang maksud dengan wa annal masajidillahi fala tad'u ma'allahi ahada, ya, bahwasanya ya yang maksud dengan masajid ya di sini yaitu amakin at-ta'ah wal ibadah, yaitu tempat-tempat ketaatan dan beribadah. Ya, sebagaimana juga kita ketahui bahwasanya masjid itu sudah ma'ruf, yaitu tempat-tempat sujud. Dan juga diuraikan dari sebagian salaf bahwasanya yang maksud dengan masjid di sini itu a'dha'us sujud allati khalaqa Allah taala liyasjuda 'alaiha al-'abdu. Bahwasanya ya, yang dimaksud dengan masjid di sini itu anggota badan seorang hamba yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, makna yang pertama yang kita sebutkan tadi yaitu masjid adalah ketaatan, tempat-tempat ketaatan dan tempat beribadah, ya. Ini semua menunjukkan wajibnya ya pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah sekali-kali kalian menyuruh kepada seseorang ya di samping kalian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkataan penulis faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrik kafir. Jadi barang siapa memalingkan darinya atau satu jenis saja dari peribadatan dari jenis-jenis ibadah tersebut ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang musyrik dan kafir. Ya contohnya ya orang-orang yang berdoa. Ya karena kita ketahui tadi bahwasanya doa merupakan jenis ibadah. Jadi barang siapa yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu berdoa kepada al-amwat, baik itu berdoa kepada orang mati, atau berdoa kepada orang-orang yang gaib atau orang-orang yang tidak ada di hadapannya, ya kemudian mengharap kepada mereka, takut kepada mereka, atau meminta kebutuhan-kebutuhan kepada mereka, ya maka ini semua adalah termasuk perbuatan musyrik. Ya, kesyirikan akbar yang dapat mengeluarkan seorang dari Islam. Ya, li'annahu asyraka ma'allahi ghairah. Ya, karena sungguhnya dia telah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan dia kafir ya li'annahu jahada ya haqqan lillahi taala fa sarrafahu li ghairihi. Ya, karena dia telah mengingkari haknya Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah dia mengingkari hak Allah, kemudian mereka palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik dan kufur dan kafir terkumpul kepada orang tersebut, yaitu kepada orang-orang yang tidak memiliki la imana lahu. Ya, orang-orang yang tidak memiliki keimanan pada jiwanya. Maka dikatakan dia ada orang musyrik dan kafir. Artinya dia mengingkari hak Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menyelewengkan hak tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang orang-orang itu juga dikatakan ya orang-orang musyrik saja. Ya, tak kala dia hanya ya beribadah kepada ausan, kepada para patung, ya kepada kuburan-kuburan dan sebagainya. Tetapi dia mengakui bahwasanya itu adalah hak Allah taala. Maka ya tidaklah dia dikatakan seorang yang kafir. Ya, karena kafir itu maknanya adalah yaitu pengingkaran. Tetapi ya, yang sebagaimana kita kata tadi bahwasanya musyrikun kafir, ya, yang maksud orang yang musyrik dan yang kafir, terkumpul sifat musyrik dan kafir pada dirinya apabila dia memalingkan ya satu jenis dari jenis-jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian mungkiran, ya, kemudian dia mengingkari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya tidak berhak untuk mendapatkan atau tidak berhak dari jenis-jenis ibadah tersebut. Jadi barang siapa, ya, sebagaimana perkataan Syekh rahimahullah tadi, barang siapa memalingkan satu jenis ada dari jenis-jenis ibadah tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia termasuk orang musyrik dan kafir. Ikhwatul iman azana Allah wa iyakum. Adapun dalilnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, "Wa man yad'u Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Jadi maksud daripada ayat ini bahwasanya, ya, "Anna man da'ama Allahi ghairah," ya, barang siapa yang menyeru atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga menyeru Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia termasuk musyrik dan kafir. Ya, karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka itu kafirin, yaitu innahu la yuflihul kafirun, ya, sungguhnya orang-orang yang kafir itu tidak akan beruntung. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka yaitu orang-orang kafir. Ya, karena mereka berdoa, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di samping mereka itu juga berdoa kepada Allah. Ya, jadi kemudian maksud daripada al-burhan di sini, ya, yaitu maknanya itu ad-dalil, yaitu al-hujjah. Itu dalil yang menunjukkan kebenaran tanpa ada kesamaran di dalamnya. Li'annahu la yatruk, ya, karena sesungguhnya dia, ya, dikatakan dia sebagai, kenapa dikatakan la burhana lahu, artinya apa, tidak ada petunjuk atau tidak ada hujjah bagi mereka dalam peribadatan tersebut. Ya, ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau peribadatan yang mereka lakukan, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan tersebut tidak ada hujjah. Ya, tidak ada dalil atau tidak ada landasan daripada Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mungkin, ya, ya, seorang yang berdoa kepada, ya, yang lain, kepada makhluk selain itu juga berdoa kepada Allah, tidak mungkin mempunyai burhan. Ya, mereka tidak mempunyai petunjuk. Ya, karena mustahil, ya, adanya burhan bagi ibadah kepada Tuhan yang lain di samping ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat yang kita bacakan ini adalah sesuai dengan kenyataan yang ada. Ya, la burhana lahu, ini sesuai dengan, ya, limuwafaqal waqi', sesuai dengan kenyataan bahwasanya orang-orang yang berdoa beribadah kepada selain Allah, di samping itu juga berdoa kepada Allah, mereka sama sekali tidak memiliki, ya, burhan, tidak memiliki dalil, tidak memiliki hujjah atas perbuatan yang mereka lakukan itu, ya, atas penyimpangan yang mereka lakukan itu, ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa innama hisabuhu 'inda rabbi. Ya, maksudnya bahwasanya perhitungan, ya, perbuatan yang mereka ini, artinya mereka berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, di samping itu juga berdoa kepada Allah, itu adalah di sisi Rabb-nya. Artinya perhitungannya adalah bahwasanya la falahu ma'hu. Bahwasanya tidak ada keberuntungan kepadanya, baginya. Ya, orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian setelah itu berdoa kepada selain Allah, ya mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan sama sekali. Jadi Allah nafikan terhadap mereka itu keberuntungan. Ini menunjukkan bahwasanya yaitu kehancuran mereka. Ya. Bahwasanya nantinya mereka akan diazab Allah Subhanahu wa taala di neraka jahannam. Na'udzubillah. Jadi ikhwanu fi din azanallahu wa yakum, ya, sisi pendalilan dari ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menamakan orang-orang yang berdoa kepada Allah di samping itu juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu kafiran, yaitu orang-orang kafir. Ya. Baik itu mereka berdoa kepada orang-orang yaitu kepada malaikat, ya, kepada para nabi atau kepada orang soleh, maka tetap mereka dikatakan yaitu orang-orang kafir. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, innahu la yuflihul al-kafirun. Sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang kafir. Al-ikhwanu fi din azana Allah wa iyyakum. Ya, setelah Syekh rahimahullah taala, ya, menjelaskan kepada kita tadi yaitu jenis-jenis ibadah yaitu secara global, ya, baru Syekh di sini menjelaskan kepada kita yaitu, ya, menjelaskan yaitu tentang jenis-jenis ibadah tersebut. Ya. Maka Syekh mulai dengan doa. Dia mengatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Ya. Doa itu merupakan, ya, otaknya ibadah. Jadi Syekh rahimahullah taala mulai menyebutkan dalil, ya, dari jenis ibadah yang telah beliau sebutkan. Dia mengatakan bahwasanya ad-du'a'u huwal ibadah. Ya, dalam hadis lain dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, doa juga merupakan, dia adalah al-ibadah. Ya, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Jadi doa merupakan jenis ibadah yang paling agung. Ya, doa merupakan jenis ibadah yang paling mulia. Ya, di antaranya, ya, dari segi, ya, bahwasanya doa itu merupakan, ya, ibadah yang paling mulia sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan tadi, yaitu ad-du'a wal ibadah, doa itu merupakan ibadah. Di sini ada dua alasan kenapa ibadah doa itu merupakan ibadah yang paling agung. Ya, yang pertama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, memakai, ya, ketua domir al-munfasil, ya, itu huwa, dan domir munfasil ini menunjukkan yaitu kata penegasan. Ya, kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, dengan alif wal lam, yaitu al-ibadah. Ya, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a huwa al-ibadah la ghairahu. Ya, bahwasanya doa itu adalah ibadah bukan yang lainnya. Kaum muslimin rahmati Allah, bahwasanya ibadah ini dalam Al-Qur'anul Karim ini ada terbagi dua. Ya, yang pertama yaitu doa ul-ibadah. Ya. Yang maksud dengan doa ibadah di sini yaitu yaitu doa Allah imtithalan li amrihi fa innahu subhanahu amara ibadahu biddu'a. Ya, dikatakan bahwasanya Yang maksud dengan doa ibadah di sini yaitu doa yang dilakukan ya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa. Ya. Jadi famata da'uta Allah Subhanahu wa taala mumtathilan amrahu fa inna du'aaka ibadatun. Jadi tak kala atau di saat Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai realisasi untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, jadi berarti doa Anda adalah ibadah. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, maka Allah Subhanahu maka Allah Rabb kalian berkata ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum. Ya, maka saya akan mengabulkannya. Jadi jika Anda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berarti Anda telah melaksanakan ya perintahnya. Ya, jika Anda melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, berarti itu adalah ibadah. Kemudian jenis ibadah yang kedua yaitu du'aul mas'alah. Wa huwa du'auhu Subhanahu wa taala bijalbil manfaati wa daf'il madarrati. Fakula nawaini ibadatullahi Subhanahu wa taala. Faman da'a Allah Subhanahu wa taala talaban jalbin naf'i wa daf'i dharr fa huwa fi hali du'aihi mumtathilan amrihi Subhanahu wa taala, fa innahu yakunu qad ijtama'a fi haqqihi du'aul ibadah wa du'aul masalah. Jadi doa masalah yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat ya meraih manfaat, ya untuk menolak mudarat. Jadi kedua jenis doa ini bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya untuk dapat meraih manfaat dan menolak kemudaratan, yang mana merupakan pelaksanaan dari perintah Allah Subhanahu wa taala, ya berarti dia telah menggabungkan ya doa ibadah yaitu dan juga doa al-masalah. Jadi, ya, hadis yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, yaitu doa'ul mukhul ibadah. Ya, doa itu merupakan otaknya ibadah. Ya, atau inti. Ya, jadi, dikatakan di sini, jadi maksud daripada al-mukh di sini al-lub, yaitu otak atau inti. Bahwasanya annal ibadah la takumu illa bidu'a. Ya, bahwasanya ibadah ini tidak akan berdiri kecuali dengan doa. Ya, juga dikatakan bahwasanya ya, manusia tidak akan berdiri hidup kecuali dengan otak. Ini menunjukkan ya penghadapan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah daripada makhluk. Jadi hadis ini juga menunjukkan ya bahwasanya posisi doa di antara jenis-jenis ibadah yang lain. Ya, tapi dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya hadis ini adalah dhaif. Tetapi maknanya adalah benar. Ya, apalagi dikuatkan oleh hadis yang kita sebutkan tadi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir, itu ad-du'a wal ibadah. Jadi Syekh rahimahullah taala ya mengambil dalil tentang masalah doa ini adalah ibadah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina astakbiruna an ibadati sayudkhuluna jahannama dakhirin. Ya. Dan telah berkata Rabb kalian, ud'uni, ya berdoalah kepadaku, astajib lakum, dan saya akan mengabulkan bagi kalian. Innal ladzina astakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang sombong terhadap peribadatan kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, dan sungguh mereka akan dimasukkan kepada jahannam, itu neraka jahannam yang hina. Jadi sisi pendalilan dari ayat yang kita bacakan tadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menamakan doa yaitu ibadah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati." Ya, sungguhnya orang-orang sombong terhadap peribadatan kepadaku. Ya, yaitu doa merupakan ibadah. Yaitu ibadati, yaitu peribadatan kepadaku, yaitu doa merupakan ibadah. Jadi orang-orang sombong atau tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahannam, yang mana neraka jahannam itu adalah tempat yang hina, ya, tempat yang dina. Ya, ini balasan bagi mereka, yaitu bagi orang-orang yang sombong, artinya tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada umatnya, kepada seluruh manusia, ya, supaya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengabulkan doa mereka tersebut. Ini menunjukkan ya bahwasanya doa merupakan ibadah yang paling agung. Ya, doa merupakan ibadah yang paling mulia. Kaum muslimin wal kaum muslimat, para pendengar di Hang FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk ya kepada jenis ibadah yang kedua, yaitu al-khauf. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Ya, jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Jadi Syekh rahimahullah taala mengambil dalil ya dalam surah Al-Imran ayat 175 tentang dasar, yaitu bahwasanya takut, al-khauf, ini merupakan salah satu daripada jenis-jenis al-ibadah. Yang maksud dengan khauf, yaitu takut di sini, yaitu al-infi'alu yahsulu bitawqi'i ma fihi darar au halak. Bahwasanya khauf atau perasaan takut adalah itu reaksi atas munculnya kekhawatiran ya akan terjadi sesuatu yang membahayakan atau yang membinasakan. Ya, wa khauful anwa', bahwasanya khauf ini ya ada beberapa macam. Yang pertama al-khauf at-tabi'i. Ya, yaitu perasaan takut yang alami. Ya, seperti khauf dari musuh, yaitu takut terhadap musuh atau takut kepada binatang-binatang yang buas, ya, seperti takut kepada ular, harimau, ya. Maka hal ini tidak dikatakan ibadah, ya, dan tidak bertentangan dengan keimanan, ya, karena perasaan seperti ini, ya, ada pada diri seseorang, ya, perasaan seperti ini ada pada diri seorang muslim, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu fa'asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Ya, karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut, ya, menunggu-nunggu dengan rasa khawatir. Ya, jadi perasaan takut seperti ini tidak dicela kalau ada pada diri seorang Islam. Ya, tidak dicela kalau seandainya sifat takut ini, sifat tabi ini ada pada diri seorang Muslim. Ya, jika diketahui sebab-sebabnya yang jelas. Ya. Tapi, ya, kalau seandainya kekhawatiran muncul tanpa alasan jelas atau karena sebab yang ringan, maka hal ini tercela. Ya, karena ini dikatakan seorang yang penakut. Ya. Kemudian jenis khauf yang kedua itu khauf sirri. Ya. Takut terhadap sesuatu yang ghaib. Ya. Wa huwa ay khafa min ghairillahi min watanin awwaliy min al-awliya ba'idan anhu ay yusibahu bimakruhin. Ya. Bahwasanya, ya, jenis takut khauf siri ini yaitu perasaan takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti takut kepada berhala, ya, takut ditimpa sesuatu yang hal tidak diinginkan dari seorang wali yang berada jauh darinya. Ya. Jadi perasaan takut seperti ini banyak terjadi di kalangan para ibadatul kubur. Ya, orang-orang yang menyembah kuburan. Ya, takut seperti ini sering terjadi pada orang-orang yang mendekatkan diri mereka kepada ahlul kubur. Itu orang-orang yang menyembah kuburan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mengatakan dalam Al-Qur'an tentang kaum Hud, "Inna qulu illa taraka ba'du alihatina bisu'in." Ya, kami tidak mengadakan malaikat bahwa sebagian sembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Jadi orang-orang ahli kubur yang mereka menyembah kuburan, yaitu mereka, ya, hati-hati mereka itu terkait kepada para wali. Ya, mereka takut kepada orang-orang yang telah mati. Ya, maka takut seperti ini adalah, ya, perbuatan syirik. Jadi, ya, tergambar dalam ayat kita bacakan tadi, ya, tergambar oleh mereka itu tuhan-tuhan yang ditakuti tersebut. Ya. Bahwasanya tuhan-tuhan yang mereka takuti tersebut, ya, akan dapat mendatangkan kejelekan kepada mereka. Jadi maknanya bahwasanya, ya, menurut pandangan mereka, jika tuhan-tuhan tersebut dapat memberikan manfaat, ya, berarti dapat juga mendatangkan kemudaratan. Ya, takut seperti ini disebut dengan al-khawfu sirri. Kemudian jenis yang ketiga yaitu seseorang meninggalkan sesuatu kewajiban karena takut kepada manusia. Ya, seperti tidak menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dan mungkar, ya, atau tidak melarang perbuatan mungkar karena takut kepada manusia. Ya, maka takut seperti ini hukumnya adalah haram dan tercela. Kemudian takut yang keempat, yaitu jenis yang keempat yaitu khaufun ta'abbud wa ta'alluq. Ya, yaitu perasaan takut yang ada pada diri seorang yang mempunyai nilai ibadah, dan perasaan takut tersebut menimbulkan ketaatan. Ya, takut seperti ini adalah takut yang bernilai ibadah. Ya, dan penyembahan yang menimbulkan ketaatan serta menjauhkan dari perbuatan maksiat. Jadi takut seperti ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan terkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan ya salah satu kewajiban yang terbesar dalam agama. Ya, dan merupakan konsekuensi daripada keimanan. Jadi apabila ketergantungan ini atau peribadatan ini tertuju kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya maka termasuk perbuatan syirik besar. Ya, karena rasa takut jenis ini termasuk salah satu kewajiban hati yang terbesar. Yaqulu Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimallahu taala telah berkata Syekh Islam Ibn Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, ya, al-insanu idza lam yakhaf min Allah ittaba' hawahu wa la siyama idza kana taliban ma lam yahsul lahu. Ya, bahwasanya seorang manusia akan menjadi pengikut hawa nafsunya jika ia tidak mempunyai rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang manusia akan mengikuti hawa nafsunya, ya, ketika mereka tidak memiliki lagi rasa takut pada jiwanya. Ya, terutama jika ia menginginkan sesuatu yang belum berhasil ia capai. Ya. Maka dikatakan fa inna nafsahu tabqa talibatan lima tastarih bihi. Ya. Maka jiwanya akan terus menambahkan, ya, jiwa yang terus akan menambahkan sesuatu yang membuat ia tenang dan dapat menghilangkan segala, ya, kesulitan dan kesedihan. Jadi jika jiwa tersebut tidak pernah berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat membuatnya tenteram, maka ia akan mencari, ya, ketenteraman dengan melakukan sesuatu yang haram dan keji. Ya, mereka akan minuman yang keras, yaitu minum tuak dan sebagainya, berkata dusta. Ya, inilah perkataan daripada Syekh Islam Ibn Taimiyah. Ya, jadi seorang itu cenderung, ya, akan mengikuti hawa nafsu mereka, ya, perbuatan su atau perbuatan keburukan mereka, ya, ketika ya tidak ada lagi rasa takut mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwanu fiddin azanallahu wa yakum, ya, bahwasanya ayat yang dinukil oleh Syekh rahimahullah taala tadi ini menunjukkan bahwasanya takut merupakan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan rasa takut, ya, sebagai syarat sahnya iman. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, karena itu janganlah kalian, ya, takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mensyaratkan keimanan, yaitu harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Isi permulaan ayat ini sebagaimana juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu permulaan daripada ayat yang kita bacakan tadi itu innama dzalikum syaitanu yukhawifu awliya'ahu wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya, yaitu orang-orang musyrik. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka. Tetapi takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Jadi makna yukhawifu awliya'ahu artinya mereka menakut-nakuti kamu dengan teman-teman mereka. Dan membesar-besarkan mereka dalam hatimu agar mentalmu jatuh dan muncul rasa takut terhadap mereka. Ya, sehingga mereka dapat mengalahkanmu. Ya. Ibnul Anbari berkata, makna yang kami pilih untuk ayat ini adalah, ya, yukhawifukum awliya'ah, itu orang Arab berkata, aku telah memberi harta, maknanya aku telah memberi harta kepada satu kaum. Ya. Kemudian dihapus objek yang pertama, yaitu satu kaum. Ya, maka firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala takhafuhum. Ya, ini mengandung pelajaran bahwasanya tidak diperbolehkan bagi seorang mukmin ya merasa takut kepada wali-wali setan. Ya. Tidak boleh bagi seorang muslim takut kepada ahli kubur. Dan juga tidak boleh takut kepada manusia. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tadi, ya, karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya takut ini adalah ibadah. Ya, bahwasanya takut kepada para wali, para ahli kubur merupakan larangan. Jadi sisi pengambilan dari ayat ini bahwasanya seorang insan, ya, seorang manusia jika merasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan perasaan takut yang bernilai ibadah dan menuhankannya dalam hatinya sehingga muncul satu ketaatan dan jauh dari kudarakaan, maka ya perasaan takut ya seperti ini merupakan salah satu dari jenis kemusyrikan. Ya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan takut seperti itu yang ditunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata ya sebagai konsekuensi daripada keimanan mereka. Jadi barang siapa memalingkan kepada selain Allah maka bukanlah ia termasuk seorang mukmin. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muslim Ibnu Taimiyah rahimahullah secara gamblang, dia menyebutkan yaitu makna mana khauf, yaitu takut. Ya, sebagaimana juga telah disebut oleh muridnya itu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dia mengatakan, ya, dia menukil daripada perkataan Syekh Muslim Ibnu Taimiyah, yaitu rasa takut yang terpuji adalah ya perasaan takut yang dapat menghalangimu dari perbuatan yang diharamkan Allah. Ya, seorang lagi bahwasanya perkataan Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dia mengatakan ya rasa takut yang terpuji adalah perasaan takut yang dapat menghalangimu dari perbuatan yang diharamkan Allah. Dan juga sebagian salaf mengatakan ya bahwasanya seorang tidak dikatakan takut selagi ia tidak meninggalkan dosa. Kemudian al-khasyah artinya yaitu makna ini hampir sama dengan khauf. Tapi khasyah ini lebih khusus daripada khauf. Ya, karena khasyah harus disertai dengan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ya, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah itu para ulama. Ya, jadi ya, kenapa disebutkan di sini al-ulama? Ya, karena para ulama adalah al-arafun. Ya, mereka adalah orang-orang yang paling a'raf. Ya, orang-orang yang paling tahu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-khasyah yaitu perasaan takut yang disertai dengan ya pengetahuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amma wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu." Demi Allah, ya sesungguhnya aku adalah orang-orang yang paling takut dan yang paling takwa kepada Allah di antara kalian. Ikhwani, para pendengar di Hang FM yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada jenis ibadah selanjutnya itu ar-raja. Ya. Syekh rahimahullah taala mengambil dalil ya dalam Al-Qur'an yang mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang soleh. Dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Al-asr raja, ya, makna daripada raja ini pada asalnya itu bermakna itu sangat menginginkan atau menunggu sesuatu yang dicintai, yang dicintai, yaitu al-intizar, intizari syai al-mahbud, ya, menunggu sesuatu yang dicintai. والرجاء يتضمن التذلل والخضوع. Ya, bahwasanya raja ini ya terkandung padanya itu kerendahan diri dan ketundukan. Yang mana ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi raja yang disertai dengan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketundukan itu hanya Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang menggantungkan harapannya atau menggantungkan rajanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berbuat syirik. Ya, meskipun Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai sebab, namun sebab itu sendiri tidak dapat berdiri sendiri. Ya, harus ada yang menopangnya. Dan harapan tidak dapat dicapai dan tidak akan ya harapan ini tidak akan dapat dicapai dan tidak akan tetap kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Warraja'u naw'an, ketahuilah wahai kaum muslimin, bahwasanya raja ini ada dua jenis. Yang pertama raja'u mahmud wa raja'un mazmum. Yang pertama itu raja' mahmud, itu harapan yang terpuji. Yaitu seseorang yang berharap agar dapat melaksanakan ketaatan kepada Allah ya menurut bimbingan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang yang berbuat dosa lalu bertobat, maka sesungguhnya ia telah mengharap maghfirah. Ia telah mengharap ampunan. Telah mengharapkan kebaikan dan kemurahan dan dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian raja yang kedua itu raja madzmum. Yaitu harapan yang sifatnya tercela. Yaitu harapan yang sifatnya tercela. Yang dimaksud di sini yaitu harapan seorang yang terus ya yang terus melakukannya ya, orang-orang yang terus melakukan kesalahan. Ya, terus melakukan dosa. Lantas ia mengharapkan rahmat dari Allah dengan tidak melakukan amalan. Ini adalah khayalan. Ini adalah harapan yang sifatnya sia-sia. Ya, angan-angan dan harapan yang semu. Ya, inilah jenis ya ar-raja Ya, yang pertama, raja'un mahmud wa raja' mazmum. Ya, raja' yang terpuji dan raja' yang tercela. Harapan yang terpuji dan harapan yang tercela. Jadi harapan terpuji itu pengharapan yang disertai dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun harapan yang tercela ini yaitu dia mengharapkan sesuatu tetapi tetap melakukan kesalahan, ya. Tetapi dia mengharapkan, ya, merahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini sifatnya adalah tercela. Di sini ada perbedaan, ya, perlu kita ketahui antara perbedaan raja wa tamanna. Ya, ar-raja wa tamanni. Ya, perbedaan antara harapan dan angan-angan. Jadi ar-raja anna ar-raja'a yakunu ma'a badlil juhdi wa husni tawakkuli. Ya. Bahwasanya raja ini ya muncul atau harapan yang muncul dengan mengerahkan suatu potensi yang disertai dengan tawakal. Adapun tamanni yaitu ma'al kasl, yaitu angan-angan yang muncul disertai dengan kemalasan, ya, tidak beramal. Nah, inilah perbedaan antara raja wa tamanni. Harapan dan angan-angan. Perbedaan antara harapan dan angan-angan. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu." Ya, orang-orang yang mereka seru itu, ya, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya? Jadi maksud dari ayat yang kita bacakan tadi itu ibtigha al-wasilah ilai, yaitu mencari al-wasilah, itu upaya mendekatkan diri dengan kecintaan, ya, dengan peribadatan dan juga ketaatan maupun dengan bentuk ibadah lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju." Ya, barang siapa yang mengharapkan, yakni beramal, yang meminta dan menunggu liqa'a rabbih, yaitu menunggu perjumpaan dengan Allah dengan Rabb-nya. Ya. Di sini katakan bahwasanya liqa'a rabbih di sini memiliki makna yaitu melihat langsung yang merupakan pertemuan khusus. Ya, karena liqa atau pertemuan di sini ada dua macam. Ada liqa al-khas, ada liqa al-am. Ya. Yang dimaksud dengan liqa khas di sini itu huna lil mu'minin. Bahwasanya ini adalah untuk orang-orang mukmin saja. Yaitu orang-orang yang mendapatkan keridhaan dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun liqa'am itu lil jami'in nas. Ya, adapun liqa perjumpaan yang sifatnya umum ini adalah untuk semua manusia. Ya. Ya, sebagaimana dalilnya tentang masalah liqa al-am ini, liqa yang sifatnya umum ini, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Insyiqaq, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqi. Hai manusia, ya, sesungguhnya kamu telah bekerja sungguh-sungguh menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemunya. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, ya, maka dia akan kembali kepada kaumnya dengan gembira. Ya, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u subura. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa amma man utiya kitabahu biyamini, ya. Adapun orang-orang diberikan kitab dari sebelah kanannya, kemudian wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, ya, adapun orang-orang diberikan kitabnya di belakang, menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan pertemuan pada firman Allah Subhanahu wa taala famulaqi, yang akan menemunya adalah pertemuan yang sifatnya al-am, yaitu pertemuan yang sifatnya al-umum. Jadi ayat yang telah kita sebutkan tadi maknanya yaitu barang siapa yang menunggu, menginginkan serta menghendaki perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni berjumpa dengan keridhaan dan kenikmatannya, maka hendaklah ia beramal saleh. Ya. Jadi seseorang yang ingin berjumpa dengan Allah, yang ingin mengharapkan perjumpaan dengan Allah, ya, jumpa dengan keridhaan dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia memperbanyak amalan saleh. Dan janganlah ia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, karena orang yang mengharapkan pahala dari Allah dan takut terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, pastilah ia akan banyak melakukan amal soleh dan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi sebagian para ulama menafsirkan bahwasanya amalan soleh, ya, yang dimaksud dengan sini amalan soleh di sini itu amalan yang bersih dari riya. Ya, amalan yang sesuai dengan syariat. Ya, baik yang wajib maupun yang mustahab. Ya, jadi amalan yang soleh di sini adalah amalan yang bersih dari riya. Ya, jauh dari pujian orang lain, mengharapkan pujian dari orang lain, dan amalan yang sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik itu amalan yang sifatnya wajib maupun yang sifatnya sunnah. Jadi, al-ikhwanu fid din, azana Allah wa iyyakum. Ya. Wajib atas seorang hamba untuk merealisasikan harapannya. Ya, dan mereka tidak boleh menggantungkan dirinya, ya, kepada makhluk. Ya, kecuali mereka harus menggantungkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali mereka menggantungkan harapannya, ya, hanya dengan mengandalkan kekuatan dan perbuatannya atau mengandalkan makhluk lain. Ya. Maka di dalam asar dikatakan Ali bin Abi Thalib, asar dari Ali bin Abi Thalib, disebutkan bahwasanya la yarju 'abdun illa rabbah wa la yakhafu illa dhanbah. Ya, tidaklah seorang hamba itu mengharap kecuali kepada Rabb-nya, dan tidaklah ia takut kecuali terhadap dosanya. Dan juga diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil maut. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk seorang pemuda yang mendekati kematiannya. Maka Rasul faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kaifa tajiduka?" Apa yang sedang kamu rasakan? Qala, maka laki-laki, maka pemuda tersebut berkata, "Arjullaha ya Rasulullah wa akhafu dhunubi." Ya, pemuda tadi mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku hanya mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan takut atas segala perbuatan dosaku." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yajtama'ani fi qalbin 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'atahu Allahu ma yarju wa ammanahu bima yakhafu mimma yakhafu. Bahwasanya dalam kondisi seperti ini tiada berkumpul dalam hati seorang hamba dua hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa yang ia harapkan dan memberikan keamanan dari apa yang dia takutkan. Ya, sebagaimana hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Jadi, kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya ya seorang insan mengetahui ya semakin kuat harapannya dan keinginannya untuk mendapatkan fadilah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya, ya, maka semakin akan dipenuhi keperluannya, diperkuat ibadahnya, ya, dan diberikan kebebasan dari penguasaan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ya, jika dia menggantungkan harapannya kepada makhluk, maka hatinya akan berpaling dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi hamba bagi makhluk, menjadi hamba bagi selain Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkat ya tergantungan harapannya kepada makhluk, ya, serta akan merendahkan dirinya dan tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, ya, kalamun nafis fi hadzal mawdu', ya, bahwasanya Syekhul Islam, ya, dia memiliki ya perkataan yang sangat bagus dan bermanfaat. Ya, dia mengatakan bahwasanya i'lam anna muharrakatil qulubi ila Allah عز وجل ثلاثة المحبة والخوف والرجاء وأكواها المحبة. Dia mengatakan bahwasanya ketahuilah bahwasanya amalan hati kepada Allah ada tiga macam. Yang pertama mahabbah, kecintaan. Yang kedua al-khauf, rasa takut. Yang ketiga ar-raja, itu harapan. Yang terkuat adalah mahabbah, yaitu kecintaan. Jadi karena itu hakikat yang dimaksud dari akan tetap ya bertahan di dunia dan di akhirat. Jadi kecintaan itu mahabbah itulah ya yang akan tetap bertahan di dunia dan akhirat. Berbeda dengan rasa khauf. Ya, perasaan ini akan hilang di akhirat nanti sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, ya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Jadi maksud khawf di sini adalah teguran, ya, dan pencegahan dari berbagai bentuk macam penyimpangan. Jadi mahabbah, kecintaan, adalah perjalanan yang ditempuh seorang hamba untuk menemui kekasihnya, itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dalam kondisi lemah meskipun dan juga dalam kondisi kuat, ya, ia tetap menempuh jalan tersebut. Dan perasaan khauf akan mencegahnya agar tidak keluar dari jalan tersebut. Dan raja dan harapan merupakan pembimbingnya. Ini adalah landasan yang agung yang wajib diperhatikan oleh setiap hamba. Ya, oleh karena itu, ibadah tidak akan ya didapatkan kecuali dengan tiga hal tersebut. Ya, dan setiap orang hendaklah menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kepada yang lainnya. Jadi, apabila dikatakan kepadamu, ya, jika terkadang seorang hamba tidak memiliki mahabbah yang mendorongnya untuk menemui kekasihnya, ya, bagaimana cara kita menggerakkan hati tersebut? Maka katakanlah, yang pertama itu dengan sering mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan sering mengingat Allah, karena sering berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ya hati ini tetap akan terkait ya kepada yang kita cintai. Yang kedua dengan mempelajari nikmat-nikmatnya. Ya, karena apabila seorang hamba mengingat Allah, mengingat nikmat yang telah dianugerahkan, yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, ya pasti akan muncul perasaan mahabbah. Pasti akan muncul perasaan cinta mereka. Ya, begitu juga khauf akan muncul ketika seorang mengetahui ayat-ayat ancaman, mengetahui celaan, mengetahui yaitu hari-hari kebangkitan, perhitungan dan lain, dan juga ar-raja dapat muncul dengan mengetahui kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, mengetahui kemurahan dan ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dulu kajian kita pada kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.